Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Para al-muallifun hafidhahumullahu ta'ala al-mas'alah al-tasi'ah. Mas'alah yang ke-6. Dari bab al-buyu'. Qalu al-bay'u bit-taqsit. Jual beli dengan cara at-taqsit, angsuran atau kredit. Apa itu at-taqsit? Qala huwa bay'u sil'ati ila ajalin muhaddadin, yaitu menjual suatu barang ila ajalin muhaddad, sampai waktu yang ditentukan. Yani pembayarannya tidak kontan, tetapi sampai pada waktu yang ditentukan. Yuqassatu fihi tsamanu aqsatan mutaaddidatan. Di mana yuqassatu fihi tsaman, pembayaran harga barang tersebut, yuqassat, dicicil, aqsatan mutaaddidah, dengan beberapa kali cicilan. Pembayaran harganya itu dicicil, diangsur dengan beberapa kali angsuran. Kullu qistin lahu ajalun ma'lum. Setiap cicilan punya batas waktu tertentu yang diketahui. Yadfa'uhul mustari, di mana pembeli membayarnya. Inilah gambaran atau definisi jual beli taqsit kredit. Yaitu seseorang menjual barang, Assalamualaikum, dengan cara diberi tempo pelunasan pembayarannya, dengan cara dibayar secara bertahap, dicicil sampai batas waktu yang mereka tentukan. Dengan batas jangka waktu tersebut, terlunasilah pembayarannya. Contohnya misalnya seorang pembeli datang kepada penjual ingin membeli suatu barang tertentu. Penjual menawarkan, barang ini saya jual dengan kontan bisa, dan juga saya jual barang ini dengan kredit, dengan dicicil. Bisa kontan, kalau kontan saya kasih harga 100. Tapi kalau dicicil, harganya 120. Dicicil harganya 120. Temponya ya, maksimal, yakni harus lunas dalam jangka waktu 6 bulan. Dalam jangka waktu 6 bulan. Setiap akhir bulan atau setiap awal bulan kamu membayar kepada saya cicilannya setiap bulan sekali, yaitu 20 ribu. Kalau 120 berarti 20 per bulannya, dia bayar 20 sampai genap 6 bulan. Setiap bulan dia membayar cicilan tersebut 20, dan seterusnya. Itulah definisi atau gambaran jual beli at-taqsit. Qala mithaluhu, di sini juga Syekh menyebutkan contohnya. Contohnya mithaluhu an takuna 'inda al-bai'i sayyaratun. Contohnya 'inda al-bai'i sayyarah. Penjual itu memiliki mobil. Qimatuha naqdan 40,000 riyal. Harganya secara kontan itu 40,000 riyal, riyal Saudi. Wa mu'ajjalan 60,000 riyal. Tetapi dengan cara cicilan kredit, maka harganya 60,000. Kontan 40, tapi kalau kredit maka 60, lebih tinggi. Fayattafiqu ma'al mushtari 'ala an yusaddidahu al-mablagha 'ala 12 qistan. Lalu mereka bersepakat, penjual bersepakat dengan pembeli bahwa pelunasan barang itu, pelunasan harga mobil itu, ala isna'i asyara qistan, dengan 12 kali cicilan. Jadi 12 kali cicilan. 60 ribu dicicil selama, dicicil dengan 12 kali cicilan. Yudufa'u fi nihayati kulli syahrin 5,000 riyal. Dibayar setiap bulannya 5,000 riyal. 5,000 riyal, 5,000 riyal. Setiap bulannya. Terus demikian sampai genap 12 bulan, setahun. Maka lunaslah harga mobil tersebut. Ini gambaran kredit. Dan ini ma'ruf, jual beli kredit, cicilan yang seperti ini, perkara yang sudah dikenal oleh kebanyakan dari kita. Qala hukmuhu, hukumnya. Hukum dari jual beli ini, al-jawaz, boleh. Jual beli ini hukumnya, boleh. Inilah pendapat yang sahih. Pendapat jumhur ulama, bahkan sebagian mengatakan ini merupakan ijma'. Tetapi di sana ada perselisihan. Sehingga ini pendapat yang lebih kuat dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Di antara dalil dari kebolehan jual beli secara taksid yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyyin ta'aman binasi'ah." Nabi alaihi salatu wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi binasi'ah, dengan pembayaran ditunda. Dan pembayaran yang ditunda, tidak kontan. Aibil ajal, yakni ditangguhkan pembayarannya, tidak langsung kontan. Warahanahu dir'an lahu min hadid. Dan beliau menggadaikan kepada orang Yahudi itu baju besinya. Alaihi salatu wassalam. Sisi pendalian dari hadis ini, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam, beliau membeli suatu barang dengan cara ditunda pembayarannya, tidak kontan. Sehingga menunjukkan boleh seseorang membeli barangnya terlebih dahulu, pembayarannya nanti. Sebagaimana Rasul melakukannya di sini. Hanya saja perbedaannya, taksid, kredit itu sistemnya, ada jangka waktu dia harus membayar cicilannya. Ada tahapan-tahapannya, sama saja. Sehingga hakikat yang dilakukan Rasul alaihissalatu wassalam ini sama seperti jual beli secara taksid. Jual beli at taksid, yaitu ditempo. Hanya saja sistem pembayarannya berbeda. Ditempo mungkin sekali lunas, mungkin bisa langsung lunas, atau juga modelnya setiap bulan dicicil, atau setiap berapa hari dicicil, sesuai yang mereka sepakati. Sistem pembayaran cicilan tersebut. Kesimpulannya di sini bahwa Rasul melakukannya. Melakukan jual beli secara tidak kontan. Maksudnya secara hutang di situ. Dan juga di antara dalil yang lain yang digunakan oleh jumhur ulama, bahwa perbuatan jual beli yang seperti ini hukumnya boleh. Yaitu asal daripada hukum jual beli. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Asalnya adalah al-hil. Maka yang mengharamkan perbuatan ini dia butuh menandangkan dalil, karena dia keluar dari asal. Juga di antara dalil dari pendapat jumhur yaitu bahwa hal ini sama seperti dikiaskan oleh jumhur ulama, bahwa ini sama seperti jual beli salam. Jual beli bayi assalam. Bayi assalam itu apa itu? Bayi assalam yaitu seorang membayar nilai barang tersebut di awal terlebih dahulu secara kontan, tapi barangnya masih belum diserahkan ke dia, masih belum ada barangnya. Nanti akan ada pembahasan tentang bayu assalam, dan boleh bayu assalam boleh dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ingat, gambarannya hampir sama seperti bayu assalam. Bayu assalam itu harganya kontan di awal, tetapi barangnya nanti. Kalau ini tinggal dibalik, barangnya kontan di awal, tetapi harganya nanti. Sehingga sama, apa bedanya? Baik assalam dengan baik taksid seperti ini. Hanya saja yang satu adalah barang yang di awal, dan yang satu lagi harganya yang di awal. Dan juga banyak dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya jual beli yang seperti ini. Namun tentunya ada syarat-syarat yang akan kita pelajari nanti. Qala wal bay'u bi hadhihi at-tariqah fihi fa'idatun. Antara diri bolehnya jual beli dengan cara taksid itu ada faedah, ada maslahat yang didapat oleh kedua belah pihak, sama-sama dapat maslahat, keuntungan. Maka beliau menjelaskan, qala wal bay'u bi hadhihi at-tariqah fihi fa'idah li kullin min al-bai'i wal mushtari. Sistem jual beli yang dengan cara seperti ini, fihi fa'idah, keuntungan. Di kullin minal ba'i wal mushtari, bagi kedua belah pihak, sama-sama memiliki faedah, keuntungan. Fa innal bai'a yazidu fi mabi'atihi. Sehingga keuntungan dari sang penjual, dia bisa mendapat, bisa menaikkan harga barang tersebut, bisa menaikkan harga barangnya. Wa yu'addidu fi asalibihi fi taswiqi bid'atihi. Sehingga dia juga bisa melakukan strategi, cara untuk memperbanyak pemasaran, untuk memperbanyak cara fi taswiq bid'atihi, dalam pemasaran barang-barangnya. Jadi penjual ini punya strategi dalam jual beli, dalam menjual barang-barangnya. Di antara strategi yang dia lakukan yaitu dengan menjual dengan cara yang seperti ini. Kontan harganya sekian, kredit harganya lebih tinggi. Ini pula. Saya bi'u naqdan wa taqsitan, sehingga penjual itu dia menjual dengan dua sistem, dengan dua cara, baik kontan maupun taqsit. Bisa kontan, bisa taqsit, bisa cicilan. Wa yastafidu fi hal at-taqsit min ziyadati tsaman muqabal al-ajal. Sehingga dia mendapat keuntungan di saat ada orang yang di saat dia melakukan akad jual beli secara taqsit, secara dicicil. Apa keuntungannya min ziyadati tsaman? Yani harganya lebih tinggi, lebih mahal, muqabal al-ajal, sebagai kompensasi penundaan pembayarannya. Jadi harganya lebih tinggi dikarenakan hal itu didapat sesuai karena ada masa tenggangnya, ada masa waktunya, tidak kontan, sehingga lebih tinggikan harganya. Ini keuntungan dari sisi penjual. Demikian pula sisi pembeli memiliki keuntungan. Kama annal mushtariya yahsulu ala silah wa illam takun indahu qimatuha. Demikian pula di antara masalah dan keuntungan dari sisi yang lain, yaitu sisi al-mustari. Pembeli, keuntungannya dia bisa mendapat suatu barang wa illam takun indahu qimatuha, sekalipun dia masih belum memiliki nilai harga barang itu. Dia bisa memiliki barang dalam keadaan dia belum memiliki nilai harga barang itu secara keseluruhan, secara kontan. Tapi dia sudah punya dulu barangnya, dia bisa memanfaatkan barang tersebut. Wa yusaddidu tsamanuha fi ma ba'd. Kemudian nanti di kemudian hari berikutnya dia melunasi barangnya itu. Aqsatan, dengan cara menyicil. Saya kesimpulan dari sini, beliau yang menjelaskan bahwa jual beli dengan cara taksit ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Dari sisi penjual untung dia, karena dia bisa mendapat laba yang lebih. Tentunya itu didapat dikarenakan ada jangka waktu yang ada, yang diberikan kepada si pembeli. Ini keuntungan bagi si penjual, dia bisa menaikkan harga dan mendapat laba yang lebih. Adapun dari sisi pembeli, keuntungannya adalah dia bisa mendapat barang walaupun dia belum punya nilainya, walaupun dia belum punya harga barang tersebut, tapi dia sudah memiliki barangnya, sehingga dia bisa memanfaatkannya dan dia kemudian melunasinya di waktu setelah itu, setelah pemilikannya tersebut, dengan cara menyicil. Nah, ini jual beli secara at-taqsit, sebuah permasalahan. Itu hadis Nabi alaihissalam bahwa beliau melarang, nahan Nabi alaihissalam an bay'ataini fi bay'ah. Nabi alaihissalam beliau melarang dari melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Jadi tidak boleh ada dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Apakah jual beli taksid itu termasuk dalam hadis ini? Jadi Nabi melarang adanya dua transaksi dalam satu jual beli. Pertanyaannya adalah, apakah jual beli secara sistem cicilan ini masuk dalam hadis larangan tersebut? Nah, sebagaimana yang kita ketahui tadi, jadi penjual ini dia menjual barang dengan dua cara, dengan dua sistem. Yang pertama, kontan atau cicilan. Apakah ini termasuk dalam menjual barang dengan dua harga? Menjual barang dengan dua harga, jadi tidak boleh. Menjual barang dengan dua harga tidak boleh. Dijawab oleh para ulama, Di antaranya Syekhul Islam rahimahullah, beliau menjawab bahwa larangan dalam hadis ini khusus pada jual beli ainah. Jual beli ainah. Jadi Nabi SAW melarang adanya dua harga dalam satu transaksi. Yani dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Itu maksudnya dalam bayi' al-ainah. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Itu bayi' al-ainah, seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang ditempo. Kemudian setelah selesai akad jual beli itu, dia beli lagi barang itu kepada pembelinya dengan cara kontan lebih murah. Dengan cara kontan lebih murah, ini jual beli ainah, sebagaimana yang telah kita pelajari. Sehingga jual beli ainah inilah yang dimaksud dalam hadis nahan Nabi alaihi salatu wasallam an bay'ataini fi bay'ah. Tidak boleh ada dua harga dalam satu transaksi. Yang dimaksud di sini adalah bay' al-ainah. Sehingga yang diharamkan maksud dari hadis ini adalah bay' al-ainah. Demikian penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, dari jawaban jumhur ulama menjawab bahwa hadis ini itu terkait seseorang yang tidak memastikan harga yang dia pilih. Tidak memastikan harga yang dia pilih. Dia belum memilih antara dia membeli secara kontan atau cicilan. Misalnya, si penjual menjual barang ini dengan dua gambaran, dengan dua cara, kontan atau cicilan. Ya, kontan harganya 100, cicilan harganya 120. Maka datang pembeli dan bertanya, berapa harga barang ini? 100 kontan, kalau cicilan selama 6 bulan 120. 120 real. Ya sudah, saya beli. Kemudian pergi. Orang itu membawa barang dan pergi. Si pembeli membawa barang dan pergi. Nah, di sini dia tidak tahu. Belum ada kejelasan. Apakah dia memilih penjualan secara kontan atau penjualan secara cicilan. Nah, inilah yang dimaksud tidak boleh adanya dua harga dalam satu transaksi. Ini tergambar dalam gambaran yang seperti ini. Sedangkan dalam jual beli taksid, maka tidak. Jika sudah jelas dia memilih jual beli secara cicilan, kredit, maka jelas tidak ada dua transaksi di situ. Ada yang satu transaksi, yaitu jual beli dengan cara at-taksid. Sehingga inilah jawaban para ulama. Dan inilah pendapat yang rajih. Inilah pendapat yang lebih kuat bahwa boleh jual beli dengan cara taksid, namun dengan terpenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan oleh mu'alif di sini. Adapun hadis yang menjelaskan diharamkannya menjual barang dengan dua harga dalam satu transaksi, itu maksudnya bisa itu merupakan bay' al-ainah yang diinginkan, atau jawaban yang kedua, bahwa yang dimaksud dari hadis itu apabila pembeli belum menentukan pilihannya dan menjatuhkan dan melangsungkan akad, mengesahkan akad tanpa menentukan pilihan antara kontan atau cicilan. Sehingga jika sudah dia pilih kontan, maka bukan dua harga lagi yang dia pilih. Atau memilih cicilan, maka bukan dua harga yang dia pilih. Tapi jika belum dia pilih, maka ini ada transaksi dalam dua harga. Ini yang tidak boleh. Lalu kita lanjutkan. Qalu syurutu sihhati bay'i taqsid. Syarat sahnya jual beli secara taqsid, secara cicilan, kredit. Yusyaratu li sihhati bay'i taqsid idhafatu ila syurutil bay'i al-mutaqaddimah. Ma yali. Dipersyaratkan dalam sahnya jual beli taqsid idhafah ila syurutil bay'i al-mutaqaddimah. Di samping syarat-syarat jual beli yang telah disebutkan sebelumnya, ditambah lagi syarat-syarat berikut. Jadi maksud beliau di sini, syarat sahnya jual beli taksid itu adalah syarat-syarat jual beli yang telah lalu. Apa itu syarat-syarat yang jual beli telah lalu? Yaitu at-tarabi, adanya keridhaan dari kedua belah pihak, adanya tidak adanya kejahilan dari sisi harga, demikian juga dari sisi barang yang diperjualbelikan, dan di antara syaratnya pula yaitu barang tersebut harus barang yang mubah, bisa dimanfaatkan, ada manfaatnya. Kemudian juga dipersyaratkan harus bisa diserah terimakan. Demikian juga pelaku akad, baik penjual maupun pembeli adalah orang yang jaiz atau soruf, boleh melakukan tindakan dalam jual beli tersebut. Jadi ditambah syarat-syarat itu, ditambah lagi dengan syarat berikut. Dasar yang terlalu, itu juga syarat sahnya jaruli taksir, ditambah lagi dengan syarat yang akan beliau sebutkan di sini. Al-awwal, antakuna sil'atu bihawzatil ba'i'i. Antakuna sil'ah bihawzatil ba'i'i. Barang tersebut, bihawzatil ba'i'i, barang yang diperjualbelikan ini, harus dalam kekuasaan penjual. Wa tahta tasarrufihi 'inda al-'aqd, dan di bawah wewenang dia di saat berlangsungnya akad. Di saat berlangsungnya akad, di bawah wewenang penjual. Fala yajuzu lahumā al-ittifāqu 'alā thamanihā, maka tidak boleh bagi keduanya untuk bersepakat dalam menetapkan harganya. Wa tahdidi mawa'idis sadadi wal aqsat wal aqsat, demikian juga tidak boleh bagi keduanya menetapkan pelunasan dan sistem cicilan kreditnya itu. Thumma ba'da dhalika yashtariha al-ba'i'u wa yuslimaha lil mushtari, kemudian baru setelah selesai akad penjual itu baru membeli barangnya dan menyerahkannya kepada pembeli. Fa inna hadha muharram, maka ini tidak boleh, haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa 'indak, janganlah kau menjual barang yang bukan milikmu. Jadi syarat yang beliau tekankan lagi di sini, yang sebenarnya sudah disebutkan juga dalam jual beli yang terlarang, yaitu bai' ma la yamlik, ini tidak boleh. Jadi barang yang diperjualbelikan secara kredit itu harus di bawah kekuasaan dan di bawah kepemilikan penjual. Milik dia, di bawah wewenang dia. Bukan milik orang lain, bukan milik orang lain. Ini intinya. Maka tidak boleh barangnya belum dia miliki, barangnya belum dalam wewenang dan kawasan kekuasaan dia, tetapi dia sudah melangsungkan akad jual beli kepada orang lain. Jadi datang orang, kemudian melangsungkan akad. Saya ingin membeli mobil model tertentu misal, dengan ciri-ciri sifat tertentu, kriteria tertentu. Oh ya, itu harganya 200 juta. 200 juta kontan. 280 atau 250 kredit. Ya sudah, saya beli dengan cara kredit. Dengan ini jatuh akad jual beli. Jatuh akad jual beli. Baru setelah itu, penjual ini belum memiliki barangnya. Dia baru mencari mobil yang disebutkan ciri-cirinya tadi oleh modelnya dan ciri-cirinya oleh calon pembeli. Dicarikan, baru diserahkan kepadanya mobil itu. Tidak boleh. Ini tidak boleh menjual sesuatu yang bukan dalam kepemilikan dia. Sehingga yang boleh yang seperti apa yang boleh? Yang boleh yaitu barang itu milik dia. Mobilnya, mobil dia. Misalnya dia orang yang punya banyak toko mobil. Di banyak kota dia punya, di kota lain misalnya ada, dia punya miliki mobil-mobil model tertentu. Ada orang datang ke dia, tanya mobil, dia ingin mobil sifatnya seperti ini. Oh iya, ada. Tapi masih di luar mobilnya, di luar kota, di kota tertentu misalnya di Jakarta. Ya sudah, itu harganya kontan 300. Kalau kredit 3,5. 350. Ya sudah, saya beli kredit. Ini sah. Walaupun barangnya belum ada, tetapi sudah dalam kepemilikan dia. Dan tidak ada kejahilan di situ. Sudah disebutkan ciri-cirinya, kriterianya. Sudah disebutkan sifatnya. Jadi tidak harus dalam jual beli harus melihat, tetapi cukup dengan menyebutkan sifat, selama itu terpenuhi sifat-sifatnya, maka sudah cukup. Bagaimana pernah kita belajari? Cara mengetahui barang yang akan diperjualbelikan itu bisa dengan melihat, bisa juga dengan persifatan saja. Jadi boleh, kalau cara yang seperti ini boleh, karena barang itu sudah dalam kekuasaan dia, dalam wewenang dia, dialah pemiliknya, dan seterusnya. Bukan punya orang lain, bukan dalam wewenang orang lain. Jadi beda gambaran yang pertama dengan yang kedua. Maka tidak boleh, beliau ingatkan di sini, tidak boleh melakukan kesepakatan akad jual beli dengan harga tertentu dan sistem pelunasan kreditnya itu juga tertentu. Mereka tentukan padahal barangnya bukan milik dia. Masih dicarikan dulu. Masih dicarikan. Belum menutup harganya. Dia sudah tahu harga mobilnya. Sekian. Ini tidak boleh. Walaupun dia orang yang sering melakukan jual beli mobil. Tapi dia bukan pemiliknya, tidak boleh. Jadi dia menjadi wakil. Fa'inna hadha muharram. Maka ini tidak boleh. Muharram liqawli alaihi salatu wassalam, la tabi' ma laisa indak, janganlah kau membeli suatu barang ma laisa indak, yang bukan milikmu. Tapi di sana ada gambaran, yaitu al-wa'd, bukan akad jual beli, tapi wa'd, perjanjian saja. Jadi ada orang, misalnya contohnya, seorang datang kepada orang yang biasa melakukan muamalah, melakukan pembelian mobil, menjualnya. Orang ini datang butuh mobil. Dia tahu orang ini bukan pemilik mobil. Tetapi dia tanya, saya ingin beli mobil yang seperti ini. Sudah saya carikan. Atau misalnya orang ini adalah orang penjual mobil. Dia punya dealer mobil. Punya mobil, dia jual. Maka datang membeli. Dia ingin membeli mobil merek tertentu, model tertentu. Ternyata tidak ada di toko itu. Tidak ada di tempat dia. Maka dia mengatakan, kau ingin beli mobil yang seperti itu? Ya, tapi nanti saja saya hadirkan barangnya. Terus setelah itu, kalau kau ingin beli, kita lakukan akad nanti setelah ada barang. Setelah ada barang, baru kalau kau ingin, maka setelah ada barang itu, saya baru berikan kepadamu. Terakhir kita lakukan akad setelah adanya barang. Ini perjanjian, dan tidak mengharuskan, dan tidak mengharuskan. Berbeda kalau mengharuskan, kamu harus beli. Kamu butuh mobil itu, berarti saya carikan, tapi kamu harus beli. Karena saya beliin untuk kamu. Tidak boleh. Kalau mengharuskan di sini sudah terjadinya akad. Jadi pengharusan dalam perjanjian itu merupakan di antara akad. Tapi hanya saja penawaran atau perjanjian yang tidak ada pengharusan. Yang tidak ada pengharusan. Ya saya insya Allah saya belikan. Besok insya Allah mobilnya sudah ada di sini. Kemudian nanti kamu lihat. Bisa kamu pilih. Kalau kamu mau beli silahkan. Ini tidak mengapa, ini tidak mengapa. Berbeda gambaran yang pertama dengan yang kedua. Gambar yang pertama tadi orang datang menaikkan mobil tertentu. Tidak ada. Mereka iya ada. Ada, tapi bukan milik dia. Ya, akadnya dilakukan sekarang. Harganya sekian, baru dia pergi mengambil mobilnya, diserahkan kepada orang. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tapi kalau belum ada, gambaran yang kedua, yaitu pembeli datang, dia mengatakan belum ada mobilnya. Tapi besok saya hadirkan, dan besok lihat. Kalau kamu ingin, beli. Tapi kalau tidak, tidak masalah. Saya hadirkan itu untuk kamu. Jadi itu terserah kamu mau beli atau tidak. Tidak, saya paksa kamu harus beli. Tapi saya tawarkan ini untuk kamu. Ini belum terjadi akad. Belum terjadi akad dan tidak mengharuskan kepada si pembeli untuk membelinya. Maka ini tidak masalah. Ini merupakan wa'd, perjanjian. Tapi kemudian, asfani. Di antara syarat yang berikutnya, dalam sahnya akad jual beli at-taqsid, la yajuzu ilzam al-mushtari 'inda al-'aqdi aw fi ma ba'd bi daf'i mablaghin za'idin 'ala ma ittafaqa 'alayhi 'inda al-'aqdi fi hali ta'akhurihi 'an daf'i al-aqsadi li'anna dhalika riban muharram. La yajuzu ilzam al-mushtari, tidak boleh mengharuskan pembeli 'inda al-'aqdi. Baik pengharusan itu dilakukan di saat akad atau setelah itu, bidaf'i mablaghin za'id, dengan membayar uang lebih, dengan membayar harga yang lebih, alamat tafaqa 'alaihi, dari harga yang telah disepakati di awal akad. Fi hali ta'akhur, kapan dilakukan penambahan harga itu? Di saat fi hali ta'akhur, di saat dalam kondisi ada keterlambatan. Anda fail aqsad, dalam pembayaran cicilan, ada keterlambatan dalam pembayaran cicilan, maka ada dendanya. Ada denda dan harga yang lebih. Anda fail aqsad. Maka ini kata beliau, li'anna dhalika muharram, ini perbuatan riba yang diharamkan. Perbuatan riba yang muharram. Misalnya di awal akad, mereka sepakat setiap bulannya pembeli menyicil harga mobil dengan 10.000 real. Dengan 10.000 real. Dalam jangka waktu satu tahun 120 ribu real. Setiap bulan dia harus menyisir 10 ribu. Berjalan sebulan, dua bulan, di bulan ke-5 misalnya, orang ini mengalami kebangkrutan atau mengalami kondisi yang sempit, sehingga bulan itu dia agak terlambat, tidak bisa melunasi hutangnya di akhir bulan. Bagaimana yang mereka telah sepakati setiap akhir bulan dibayar cicilan tersebut. Maka penjual mengatakan kepada dia, karena kamu terlambat bulan ini, sehingga saya kenakan harga yang lebih. Ada dendanya. Setiap terlambat pelunasan jatuh masa pembayaran, terlambat pembayaran cicilannya itu ada denda. Ini tidak boleh. Ini riba. Dan juga ini merupakan perbuatan zulum terhadap pembeli, dikarenakan mereka telah sepakat dengan harga yang sudah mereka sepakati di awal. Kemudian mengapa harus ada penambahan yang seperti itu? Nah, ini termasuk riba. Sehingga dalam kredit yang boleh itu dengan syarat ini, tidak boleh adanya denda. Jika tidak dilunasi, maka terus akan bertambah dendanya itu sampai dia betul melunasi. Ini tidak boleh, ini termasuk riba. Nanti akan kita pelajari apa itu riba. Kemudian asalis yang ketiga, di antara syarat bayat taksid, yahrumu alal mushtari al-mali al-mumatalati fi sadadi ma halla minal aqsat. Diharamkan bagi si pembeli, al-mushtari, al-mali, yang mampu, al-mumatalah. Tetapi dia al-mumatal, orang ini suka menunda-nunda, fi sadadi ma halla minal aqsat, menunda-nunda dalam pelunasan cicilan dari waktunya. Jadi dia menunda, sudah datang waktu untuk membayar cicilan, tapi dia tunda ke waktu yang lain. Padahal dia mampu, ini hukumnya haram, tidak boleh. Sehingga dari dua sisi, syariat mengharamkan bagi pembeli, ya bagi penjual, untuk menambah harga ketika dia tidak bisa membayar, atau di saat pembayaran cicilan datang waktunya, orang itu belum siap untuk membayarkan cicilannya. Maka tidak boleh bagi penjual menaikkan harga, membuat denda atas orang itu. Demikian juga di sisi lain, syariat memperhatikan maslahat penjual. Haramkan bagi mushtari, bagi pembeli, masuk dalam pembelian kredit ini, untuk menunda-nunda, padahal dia mampu untuk melunasi cicilan yang telah jatuh temponya itu, dia mampu untuk melunasi, tidak ada halangan. Maka haram hukumnya termasuk perbuatan zulm. Kata Nabi SAW, matlul ghaniyi zulmun yahillu irdahu wa uqubatah. Matlul ghaniyi zulmun, penundaan pelunasan hutang bagi orang yang mampu, itu perbuatan zulm. Apa hukumannya? Yahillu irdah, kehormatan dia halal untuk dijatuhkan. Boleh dijatuhkan kehormatannya dan diikop, dihukum. Halal untuk dihukum orang yang seperti ini. Boleh dia mendapat hukuman dari waliul amr. Karena perbuatan zulm dia. Jika dibiarkan orang-orang melakukan perbuatan seperti ini, maka halal dia untuk dihukum. Karena dia merugikan orang lain. Orang lain tidak bisa merugikan dia. Dikarenakan syariat mengharamkan perbuatan riba. Jika dikenakan denda lebih tinggi, tentu dia akan terjatuh pada perbuatan riba. Tapi di sisi lain, si pembeli tidak boleh berbuat zalim juga kepada penjual. Tidak mau melunasi padahal mampu. Ini kata Rasul, perbuatan zalim, yahillu irdahu, kehormatan dia boleh halal dijatuhkan. Halal dijatuhkan kehormatan dia. Di hadapan orang lain dijatuhkan kehormatan dia dan halal untuk dihukum. Yahillu irdahu wa uqubatah. Baik, kemudian yang berikutnya, syarat yang keempat, la haqqa lil ba'i fil ihtifadhi bi mulkiyatil mabi' ba'da al-bay'. Tidak ada hak bagi penjual fil ihtifadh, untuk menguasai bi mulkiyatil mabi', kepemilikan barang itu setelah terjadinya akad transaksi jual beli. Tidak ada hak bagi penjual untuk menguasai barang yang sudah di jual tersebut dengan cara taksir, dengan cara kredit, masih dikuasai oleh dia, padahal itu barang sudah milik orang lain. Setelah terjadinya akad jual beli. Nah, tidak boleh. Misalnya, si penjual mengatakan, ya ini barang ini milikmu, atau barang ini saya masih milik saya sampai kau melunasi cicilanmu tersebut. Kamu lunasi cicilanmu, baru saya serahkan ini kepadamu. Tapi ini masih milik saya. Masih harus di bawah kekuasaan saya barang ini sampai selesai cicilanmu, baru saya serahkan kepadamu. Ini tidak boleh, tidak boleh. Karena akad jual beli itu merupakan akad perpindahan kepemilikan. Jika sudah terjadi ibramul akad, yakni dilakukan pengesahan akad jual beli, berarti hakikatnya itu adalah perpindahan kepemilikan. Penjual berpindah, dia memiliki harga barang. Pembeli berpindah, dia memiliki barang yang diperjualbelikan. Asalnya demikian. Jadi ketika akad itu sudah terjadi, maka berpindah kepemilikan yang asalnya penjual memiliki barang, pembeli memiliki harga. Ketika dilakukan akad jual beli, berpindahlah kepemilikan tersebut kepada masing-masing mereka. Penjual sekarang menjadi pemilik harga, dan pembeli sekarang menjadi pemilik barang. Secara utuh. Secara utuh itu milik dia. Dan harga secara utuh juga milik penjual. Sehingga tidak boleh. Gambarannya seperti ini. Tidak punya hak bagi penjual mengatakan, barang ini masih milik saya. Sampai kamu melunasi dulu hutangmu, baru saya kasih ke kamu. Ya, kita dalam satu keadaan yang akan beliau sebutkan di sini. Walakin yajuz, tetapi boleh jika gambarannya seperti ini. Walakin yajuzu lahu an yashtarita 'ala al-mushtari, boleh bagi penjual untuk mempersyaratkan bagi pembeli, mempersyaratkan kepada pembeli rahn al-mabi'i 'indahu, adanya barang yang digadaikan di sisinya. Adanya barang yang digadaikan di sisinya, lidhamani haqqihi fi istifa'il aqsadil mu'ajjal mu'ajjalah. Sebagai jaminan hak dia, sebagai jaminan hak pembeli penjual, sebagai jaminan hak penjual, istifa'il aqsad, dalam pelunasan hutang cicilan pembeli. Maksudnya adalah keadaan ini, yaitu pergadaian. Seseorang membeli suatu barang dengan cara ditempo cicilan. Sehingga ketika terjadi akad, otomatis barang itu berpindah kepemilikannya menjadi milik pembeli. Maka di sini si penjual bisa rugi. Jika orang pembeli adalah orang yang suka berbuat zalim, dia akan bisa terugikan barang dia. Tidak terlunasi pembayarannya, sehingga oleh karena itu syariat membolehkan. Apabila dilakukan jalan keluar, yaitu dengan adanya pergadaian. Jadi si pembeli meletakkan barang yang berharga, barang yang bernilai, jaminan, sebagai jaminan atas pembelian dia terhadap barang yang masih dalam cicilan ini. Sebagai jaminannya, barang ini, rumahnya misalnya, sebagai jaminannya, emas, sekian, gram. Biasanya jaminan itu nilainya sama atau lebih daripada nilai barang yang diperjualbelikan. Biasanya jaminan seperti itu. Dia memberikan jaminan kepada si penjual. Ini saya jamin, jaminannya adalah rumah saya. Jaminannya adalah motor saya atau mobil saya dan seterusnya. Jadi dalam kondisi yang seperti ini boleh. Walaupun barang itu adalah barang yang dilakukan padanya transaksi jual beli. Misalnya seseorang membeli mobil, cicil, dicicil. Maka penjual mengatakan, ya mobil ini sudah menjadi milikmu. Tetapi saya memberi syarat, kamu harus kasih jaminan supaya kamu tidak lari dari pembayaran hutangmu. Kasih jaminan. Tidak punya jaminan saya. Ya sudah, mobil yang baru kamu beli ini sebagai jaminannya. Mobil yang baru kamu beli sebagai jaminannya. Iya, bukan milik saya. Ini sudah milikmu, milik pembeli. Tetapi taruh di sini sebagai jaminan. Sebagai jaminan ini boleh. Ini boleh. Tapi asalnya tadi, jika sudah terjadi akad, maka setiap pihak itu sudah berpindah kepemilikannya. kecuali dalam satu keadaan yang seperti ini. Boleh, yaitu bila dia barang tersebut menjadi barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan. Apa yang dipahami ya? Berbeda dari gambaran yang pertama. Ini masih milik saya sampai kamu melunasi. Ini tidak boleh. Nah, itu sudah milik pembeli. Tetapi jika dikatakan bahwa ini bukan milik saya, tapi milikmu, ya milikmu. Tetapi ini adalah jaminannya. Ini jaminannya. Jadi kamu tidak bisa memakai, harus ada di saya sampai kamu melunasi hutangnya. Inilah empat syarat tambahan dari syarat-syarat jual beli atoksi. Jadi yang pertama, orang ini harus dalam kekuasaan dan dalam kepemilikan penjual, dan yang kedua tidak mengharuskan adanya denda dalam keterlambatan pelunasan cicilannya, yang ketiga yaitu penjual tidak memiliki hak untuk menahan kepemilikan barang pembeli, dan yang keempat yaitu diharamkan bagi pembeli untuk menunda pembayaran jika dia mampu untuk melunasi pada waktunya. Tapi itulah beberapa hal terkait masalah bai'at taqsir. Sampai sini kita selesai dari pembahasan masalah al-buyu'. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang kedua terkait ar-riba. Aktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.